radhiyallahu anha. Dan pembahasan yang keempat yang pada pekan yang lalu kita sudah selesaikan, yaitu perginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk berdakwah dan juga minta suaka perlindungan kepada orang-orang Taif. Kemudian sekarang kita membahas pembahasan yang kelima, dan ini adalah pembahasan yang terakhir pada bab ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaman 231 pada buku terjemahan kita disebutkan perkataan yang patut kita letakkan sebagai sebuah keyakinan, bahwa kejadian Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanda kenabian yang sangat jelas. Kemudian juga yang ketiga adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah disebutkan atau terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Ini tiga poin, terutama poin ketiga yang paling penting, bahwa kejadian Isra dan Mi'raj merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah nabi-nabi sebelumnya mendapatkan kejadian Isra dan Mi'raj atau yang semisal dengan Isra dan Mi'raj. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman sa'ala an dinil Masih, kalau tidak salah. Kemudian kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim dan yang lainnya. Dan sebelum kita masuk kepada kisah dan juga peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita ambil dari hadis-hadis yang sahih, maka kita ingin mendudukkan dulu permasalahan Isra dan Mi'raj ini dan juga beberapa keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim tentang Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama yaitu pengertian Isra. Apa itu Isra? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa Isra adalah dari kata Asra, dan Asra diambil dari Asra, dan dia yaitu berjalan di malam hari. Isra diambil dari kata-kata Asra dan diambil dari Asra, yaitu berjalan di malam hari. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang asra, yaitu disebutkan oleh para ulama, ja'alal buraqa yusri bihi. Menjadikan bahwa hewan buraq yang menerbangkannya, yang menjalankannya. Ini yang disebut dengan pengertian Isra, yaitu Asra. Isra diambil dari kata-kata Asra, dan Asra diambil dari kata-kata Asra. Asra yaitu berjalan di malam hari. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, asra bi'abdihi ja'alal buraqa yusri bihi. Yaitu menjadikan, Allah menjadikan buraq berjalan atau menerbangkan, menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis biar lebih matang. Isra, al-Isra. Ini tulisannya al-Isra'u, diambil dari kata kerja asra, yusri. Asra yusri diambil dari kata-kata asara. Asara artinya berjalan di malam hari. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman asra bi'abdihi lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari. Mengisrakan maksudnya adalah menjadikan buraq menerbangkan beliau di malam hari. Asra bi'abdihi, menjadikan hewan buraq yang akan kita jelaskan nantinya menerbangkan beliau di malam hari. Itu yang disebut dengan Isra. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dalam surat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Para ulama bersepakat bahwa hambanya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesepakatan para ulama, ijma', tidak ada khilaf sedikit pun di antara mereka. Bi'abdihi maksudnya adalah hambanya. Hambanya maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hambanya nya di sini bi'abdihi, ini yang kita bicarakan ini barusan, nya di sini ini kembalinya kepada Allah. Kembalinya kepada Allah. Yaitu sebagai penyandaran kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bergelar Abdullah. Bergelar Abdullah. Salah satu gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam paling mulia adalah Abdullah berdasarkan ayat ini. Yaitu hamba Allah. Dan para ulama mengatakan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita imannya benar dan meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya, maka kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama sebagai Abdullah, hamba Allah yang la yu'bad, yang tidak disembah. Hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah yang tidak boleh diibadahi. Sampai minta syafaat pun kepada Allah. Seandainya seseorang ingin minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mintanya kepada Allah. Karena minta syafaat adalah penyembahan, peribadatan. Maka tidak boleh seseorang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah Abdullah. Berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Pangkat beliau yang kedua sehingga kita tidak terlalu mengagungkan beliau di atas semestinya atau merendahkan beliau di bawah dari semestinya, maka beliau adalah Rasulullah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Muhammadun Rasulullah. Rasul Allah yang la yukadzab, yang tidak didustakan. Tidak didustakan. Dengan seperti ini, seseorang akan proporsional meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diambil faedah dari kata-kata abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Perkataan ha bi'abdihi kembali kepadanya, nya kembali kepada Allah. Yang berarti kita ambil pelajaran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdullah, yaitu hambanya Allah. Ya, ini kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena penggandengan nama yang mulia dengan sebuah kata menunjukkan kata ini mulia. Ketika abdun digandengkan dengan lafzul jalalah yang mulia, maka menjadi hamba Allah, dan itu kemuliaan. Ketika kitabun digandengkan dengan nama Allah, kitabullah, maka kitabnya menjadi mulia. Itu disebut dalam bahasa nahwu idhafatut tashrif. Idhafah at-tashrif. Idhafatut tashrif artinya penggandengan untuk kemuliaan. Penggandengan untuk kemuliaan. Baik. Jadi beberapa poin sudah kita pelajari, saya ulang. Kata al-Isra diambil dari kata asra. Asra. Kata kerjanya asra yusri. Kata bendanya asara. Asara artinya adalah berjalan di malam hari. Makanya kejadian Isra terjadinya di malam hari. Kejadian Isra terjadinya di malam hari. Kemudian ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Maksudnya asra adalah ja'alal buraqa yusri bihi. Menjadikan, memerintahkan al-buraq, hewan buraq, menerbangkannya, membawanya di malam hari. Membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kemudian ketika Allah berfirman bi'abdihi, dengan hambanya. Hambanya ini faedahnya adalah penggandengan kemuliaan. Yang berarti salah satu gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Abdullah yaitu hamba Allah yang tidak diibadahi. Tidak boleh disembah. Karena beliau manusia, bukan khaliq, bukan pencipta. Beliau manusia, ya. Dan sebagai tambahan, bahwa agar kita meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mempunyai dua gelar, Abdullah dan Rasulullah. Dua gelar ini berdasarkan ayat Al-Quran. Abdullah diambil dari surat Al-Isra ayat 1. Rasulullah adalah diambil dari beberapa ayat, di antaranya Muhammadun Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath surat ke-48 ayat 29. Kemudian juga sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rasul. Ya, rasul. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40. Maka Nabi Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapak salah seorang dari kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah. Ya, tiga ayat itu yang menunjukkan bahwa gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Anda akan selamat dari terlalu ghulu terhadap Rasulullah dengan meletakkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua gelar ini. Seseorang akan selamat dari meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan dua gelar ini. Beliau adalah Abdullah, hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, dan beliau adalah Rasulullah yang tidak boleh didustakan ajarannya. Itu ingat, itu akidah itu. Ya. Itu akidah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an lailan, yaitu malam hari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lailan di sini maksudnya adalah sebagian malam, tidak seluruh malam. Dan ini menambah keistimewaan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi bukan subuh pulangnya, tetapi kejadian Isra dan Mi'raj sebagian malam. Sebagian malam, tidak seluruh malam. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah menyebutkan lailan, itu namanya dalam bahasa nahwu dzarf. Dzarf itu artinya kata keadaan. Ya, malam hari, artinya sebagian malam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila orang berjalan di awal malam, maka itu disebut dengan duljah dalam bahasa, di awal malam. Apabila seseorang berjalan di pertengahan malam disebut dengan lailan. Ya, Isra lailan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari yang dimaksud di sini adalah sebagian malam. Dan oleh karenanya Al-Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pemuliaan dari Allah di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Itulah pengertian dari Isra. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Itu pengertian Isra. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Mi'raj. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mi'raj artinya adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang paling tinggi sampai seluruh makhluk tidak pernah sampai ke langit tersebut. Naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang paling tinggi. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kejadian Isra disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. Dan ayat yang menunjukkan tentang Mi'raj disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Ayat yang menunjukkan tentang peristiwa Isra disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Dan ayat yang menunjukkan tentang kisah Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Saya bacakan ayatnya tentang Isra dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya agar kami memperlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian surah An-Najm ayat 13-18, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya nazlatan ukhra pada kesempatan lainnya, inda sidratil muntaha, itu pada sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisinya terdapat surga sebagai tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayatihil kubra. Itu ayat-ayat yang menunjukkan tentang Mi'raj. Surat An-Najm tadi pada dari mulai ayat ke-13 sampai 18. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Artinya berkilau-kilau, bersinar-sinar. Ma zaghal basar wa ma tagha. Penglihatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula bisa melampauinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melihat Jibril. Laqad ra'ahu min ayatihil kubra. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Ini yang menunjukkan tentang kejadian Mi'raj. Kemudian sesudah kita mengetahui pengertian Isra dan Mi'raj, kita poin kedua, yaitu keyakinan seorang muslim bahwa kejadian Isra dan Mi'raj kabarnya adalah mutawatir. Kabar atau peristiwanya mutawatir. Dan ini disebutkan oleh para ulama tentang akan hal ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, bahwa kejadian Isra dan Mi'raj adalah mutawatir. Beliau menukilkan perkataan Al-Hafiz Abdul Khattab Umar bin Dihya di dalam kitabnya At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir, bahwa beliau berkata, wa qad tawataratir riwayatu fi haditsil Isra an Umar ibn Khattab wa Ali ibn Abi Talib wa ibn Mas'ud wa Abi Dhar wa Malik ibn Sa'sah wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id Al-Khudri wa ibn Abbas radhi wa Shaddad ibn Aus wa Ubay ibn Khalaf wa Abdurrahman ibn Qurt wa Abi Habbah ibn Abi Layla Al-Ansariyain wa Abdullah ibn Amr wa Jabir wa Hudzaifah wa Muraidah wa Abu Ayyub wa Abu Umamah wa Samurah bin Jundub wa Abu Al-Hamra wa Suhaib Ar-Rumi wa Ummu Hani wa Aisyah wa Asma ibnti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekitar 25 23 sampai 25 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya kata Al-Hafidz Abdul Khattab Umar bin Dihyah bahwa kisah Isra dan Mi'raj hadisnya mutawatir. Mutawatir artinya adalah puluhan sahabat meriwayatkan hadis ini dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Saking banyaknya yang meriwayatkannya dengan sedikitnya sarana mereka untuk bersepakat pada waktu itu. Mungkin kalau zaman sekarang agak mudah. Ada WhatsApp, ngumpul di grup WhatsApp. Kemudian ngobrol mereka, ayo kita bikin hadis palsu tentang Isra Mi'raj. Ya, 25 orang belum ada apa-apanya. WhatsApp satu grup 256. Tetapi di zaman dulu itu adalah sebuah keistimewaan. Maka pengertian hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat dan mereka mustahil untuk bersepakat dalam berdusta tentang hadis tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah keyakinan yang harus kita yakini bahwa kejadian Isra dan Mi'raj adalah hadisnya mutawatir. Kalau hadis mutawatir ini, maka dia bagaikan Al-Qur'an. Bagaikan Al-Qur'an, tidak boleh didustakan. Yang mendustakannya kafir. Jangankan hadis mutawatir, hadis yang sahih, yang hasan, kalau didustakan maka bisa berpengaruh kepada keyakinannya. Apalagi sampai hadisnya mutawatir. Ingat, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dalam keadaan zaman mereka yang serba sulit pada waktu itu. Baik. Poin yang ke berapa sekarang? Ketiga. Yaitu kapan kejadian Isra dan Mi'raj? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku kita ini, kejadian Isra dan Mi'raj itu disebutkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi dari Taif. Pulang dari Taif maksud saya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke Taif sekitar tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari kenabian. Maka dan di dalam kitab kita halaman 232 disebutkan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj adalah sebagai penggembira untuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sedih karena beliau ditinggal mati oleh pamannya yang senantiasa menjaga dakwah beliau dan ditinggal mati oleh istrinya yang senantiasa menyokong dakwah beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di Taif mendapatkan perlakuan yang sangat keji, sangat menyakitkan, sangat merendahkan, menghinakan. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Karena pada waktu itu dalam kejadian Isra dan Mi'raj kita akan baca nanti akan bertemu dengan nabi-nabi. Di situ akhirnya beliau lebih lega dengan dakwah yang beliau jalani. Ternyata teman seperjuangannya memang seperti itu. Baik, poin ketiga sekarang, kapan kejadian Isra dan Mi'raj? Ada yang mengatakan, ini kalau ada yang mengatakan berarti terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sa'd, di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'd, bahwa kanal Isra' wal Mi'raja lailatul sabi'i asyara min syahri Rabi'il awal qabla al-hijrah bisana. Kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada malam ke-17 dari bulan Rabi'ul awal 1 tahun sebelum hijrah. Malam ke-17 dari bulan Rabiul Awal 1 tahun sebelum hijrah. Baik, silakan adzan dulu. Sudah adzan ya? Belum. Hah? Oh, 1 menit. Baik. Bahwa kejadian Isra dan Mi'raj adalah malam ke-17 dari bulan Rabiul Awal sebelum 1 tahun sebelum hijrah. Dan pendapat pertama ini Imam Nawawi menegaskannya. Imam Nawawi menegasnya. Bahkan Ibnu Hazm, ini ulama Islam abad ke-5 Hijriah, mengatakan ijma' akan hal itu. Ijma' akan hal itu. Tetapi pengklaiman ijma' ini lemah karena terjadi banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau ada orang mengaku, ini ijma, semuanya sepakat. Ternyata terjadi perbedaan pendapat. Nah, ijmanya jadi lemah. Itu loh maksudnya. Tetapi saya ingin menekankan bahwa pendapat pertama ini, ulama-ulama yang menguatkannya adalah Imam Nawawi, kemudian juga Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan ini ijma'. Tetapi pendapat ijma'nya itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, mardud. Fa inna fi dhalika ikhtilafan katsiran yazidu ala 10 aqwal. Klaim ijma' dari Ibnu Hazm ini tertolak karena saking banyaknya pendapat-pendapat lain, sampai kepada 10 pendapat. Sampai kepada 10 pendapat. Ya, pendapat lain kita akan sebutkan nanti setelah azan. Silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Kita lanjutkan. Pendapat yang kedua, yaitu terjadinya di bulan Rajab. Kalau pendapat pertama tadi terjadi di bulan Rabiul Awal, terjadi di bulan Rajab, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dan juga pendapat ini mengatakan bahwa kejadian di bulan Rajab, kejadian Isra dan Mi'raj di bulan Rajab 3 tahun sebelum beliau berhijrah. Otomatis 3 tahun sebelum beliau berhijrah ini bisa terjadi sebelum kejadian Taif atau bisa terjadi setelah kejadian Taif. Ya. Jadi perbedaan yang sangat signifikan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua. Baik dari sisi bulan, dari sisi tahun. Yang jelas, kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada khilaf di antara para ulama Isra dan Mi'raj terjadi setelah kejadian Taif. Ini enggak ada khilaf. Tetapi masalah hari, bulan, dan tahun, maka disitulah terjadi perbedaan pendapat. Itu pendapat yang lebih kita kuatkan, bahwa kejadian Isra dan Mi'raj terjadi setelah kejadian Taif. Ini terjadi, tidak ada khilaf di antara ulama. Dan masalah hari, bulan, dan tahun, maka disitulah terjadi perbedaan pendapat. Baik. Poin keempat. Kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada jasad dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada jasad dan ruh. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW enggak mimpi saja. Tidak mimpi saja. Akan tetapi jasadnya pun juga terjadi pada Isra dan Mi'raj tersebut. Lihat perkataan yang menarik dari perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, "Was-shawabu minal qaul fi dzalika 'indana an yuqal innallaha asra bi'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa kama akhbara Allahu 'ibadah wa kama tadhaharat bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna Allaha ta'ala hamalahu 'alal buraq haitsu ataahu wa shalla hunalika biman shalla minal anbiya'i war rusul fa arahu ma arahu minal ayat." Kata beliau, pendapat yang benar adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisrakan hambanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagaimana yang Allah beritahukan kepada hamba-hambanya dan sebagaimana yang telah jelas kabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerbangkannya dengan buruk yang mendatangi beliau, kemudian beliau salat di sana, yaitu di Masjidil Aqsa. Salat mengimami para nabi dan para rasul. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, "Wala ma'na liman liqauli man qal." Dan tidak benar pendapat yang mengucapkan asra bi ruhih duna jasadih. Yang mengatakan bahwa Allah mengisrakan ruhnya tanpa jasadnya. Ruhnya saja tapi tanpa jasad. Kenapa tidak benar wahai Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Beliau menjawab, "Li'anna dzalika law kana kadzalik lam yakun fi dzalika ma yujibu an yakuna dzalika dalilan 'ala nubuwwatih." Karena kalau seandainya hanya dengan ruh saja, maka itu tidak mengkonsekuensikan bahwa itu penguat kenabian beliau. Hanya dengan ruh. Ya, semua orang juga nanti akan mengaku-ngaku seperti itu. Hanya dengan ruh. Itu tidak akan menjadi bukti penguat tentang kenabian beliau. Wala hujjata lahu ala risalatih. Dan juga bukan sebagai hujjah untuk beliau atas kerasulan beliau. Wala kana alladhi ankaru haqiqata dzalika min ahli syirik. Dan juga tidak akan ada orang-orang yang mengingkari hakikat tersebut dari orang-orang musyrik. Wa kanu yadfa'una bihi an sidqihi fi. Mereka menolak akan kebenaran hal tersebut. Ya. Id lam yakun mungkaran 'indhum. Karena itu menurut mereka tidak mungkar. Isra dengan ruh itu tidak mungkar menurut mereka. Wala 'inda ahadin min dzawil fitrah as-sahihah min bani Adam an yarra'i minhum bil manam 'ala ma 'ala masirati sanah. Bahkan orang yang manusia dari keturunan Adam yang masih fitrahnya benar tidak akan mengingkari, mungkin saja seseorang bermimpi, ya, berjalan bahkan lebih dari 1 tahun perjalanannya itu dalam mimpinya lebih dari 1 tahun, ya. Fa kaifa ma huwa 'ala masirati syahr aw aqal. Bagaimana kalau seandainya kejadiannya bukan sebulan, bukan setahun, tetapi lebih kecil dari setahun. Maka ini semua kata beliau menunjukkan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj terjadi dengan badan dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan dengan penjelasan yang sama, beliau mengatakan al-aktsaruna minal ulama 'ala annahu usriya bi badanihi wa ruhihi yaqzatan la manaman. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan badan dan ruhnya dalam keadaan jaga bukan sedang mimpi. Badan dan ruhnya dalam keadaan jaga bukan sedang mimpi. Kemudian beliau menyebutkan dalil. Kata beliau, wa dalilu ala hadza qauluhu azza wa jal, dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah azza wa jal, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Bagaimana penjelasannya dalil ini? Lihat. Fattasbih innama yakuna indal umuril Allah. Pensucian kata-kata subhana itu terjadi tatkala perkara-perkara yang besar. Walau kana manaman lam yakun fihi kabiru syai. Walam yakun musta'zaman. Kalau seandainya hanya di dalam mimpi, maka itu bukan perkara yang besar dan bukan perkara yang diagungkan. Walamma badarat kuffaru Quraisy ila takdzibi, dan tidak mungkin juga orang-orang kafir Quraisy mendustakannya, orang mimpi. Tapi kalau jasad dan ruh ini yang merehebat. Ya. Walamma irtadda jama'atun mimman qad kana qad aslam, dan tidak akan murtad sebagian orang-orang yang sudah masuk Islam. Gara-gara kejadian Isra Mi'raj itu, maka sebagian keluar dari agama Islam. Ini enggak masuk akal, kata mereka. Wa aidan fa innal 'abda ibaratun an majmu'ir ruh wal jasad. Dan ketika Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan 'abd hambanya. Itu kata hamba adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada kumpulan dari ruh dan jasad. Kata hamba itu menunjukkan kepada kumpulan dari ruh dan jasad. Ya, ini para ikhwah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'rajnya dengan ruh dan jasadnya, yaitu surah Al-Isra ayat 60. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan tidaklah kami jadikan mimpi yang kami berikan kepada engkau kecuali sebagai ujian bagi manusia. Ujian bagi manusia. Mimpi-mimpi yang kita dapati itu ujian bagi manusia. Ya. Ada orang mimpi tentang syekhnya, ada orang mimpi tentang sekolahnya, ada orang mimpi tentang hartanya, dan semisalnya. Yang paling kada nyaman itu mimpi ijab kabul. Ternyata tidak benar. Sangkal panah hatinya. Baik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri surat Al-Isra ayat 60 tadi. Hiya ru'ya 'ain uriyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bih wasyajaratal mal'unah syajaratuz zaqqum. Dia adalah mimpi yang langsung dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jaga pada malam Isra dan syajarah ataupun pohon yang terlaknat yang dimaksud pada ayat tersebut adalah sajarah pohon zakum. Intinya Rasulullah SAW kejadian Isra dan Mi'raj dalam keadaan ruh dan jasadnya. Lihat perkataan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الاخبار الوارده. Para ulama salaf telah berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan kabar-kabar yang ada, yaitu hadis-hadis yang ada. فمنهم من ذهب الى ان الاسراء والمعراج وقع في ليله واحد في اليقظه بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi kedua-duanya pada satu malam secara jaga dengan jasad Nabi Muhammad SAW dan ruhnya setelah diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Wa ila hadza dhahaba al-jumhur min ulama'il muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin. Dan inilah pendapat para ulama kebanyakan dari ulama hadis, ulama fikih, dan ulama filsafat, ulama ahli kalam. وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة. Dan datang berdasarkan hal itu riwayat-riwayat yang sahih. Wa la yambaghil udul an dzalik. Tidak semestinya untuk berpaling dari riwayat-riwayat tersebut. Id laisa fi al-aqli ma yuhilu hatta yahtaju ila ta'wil. Karena tidak ada dalam akal yang memustahilkannya sampai kemudian ditakwilkan dengan yang lain-lain. Maka sampai ahlu kalam pun percaya bahwa Isra dan Mi'raj kejadiannya dengan ruh dan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Poin yang kelima. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi hanya satu kali. Hanya satu kali. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih ataupun yang hasan, bahkan yang lemah. Maka bersepakat bahwasanya Isra dan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis adalah satu kali. Kemudian Mi'rajnya beliau juga satu kali. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Imam Luqayyim rahimahullah beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ النَّقْلِ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً بِمَكَّةً بَعْدَ الْبِيْثَةِ. Dan pendapat yang benar, yang disetujui oleh para imam-imam ahli hadis, bahwa Isra kejadiannya sekali dari kota Mekah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Baik. Waktu tidak cukup. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cukup untuk masuk ke dalam kisah Isra dan Mi'raj. Itu mukaddimah Isra. Ya. Nanti kisah Isra dan Mi'raj kita akan jelaskan dan kita jelaskan secara mendetil dan juga kita ambil riwayat-riwayat yang ada yang sahih perjalanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Itu terjadi beberapa kejadian. Ada kejadian-kejadian dan banyak kejadian-kejadian yang dijelaskan atau yang disebutkan di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak ada dasarnya. Maka kita akan sebutkan kejadian-kejadian yang sahih dulu, baru nanti saya akan sebutkan kejadian-kejadian yang sering disebutkan di tengah kaum muslimin padahal hadisnya lemah. Ya. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu banyak kejadian-kejadian. Kemudian juga perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha juga banyak kejadian-kejadian. Kita akan baca riwayatnya dan kita pelajari baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ada yang bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sering kita jumpai dalam setiap acara bid'ah yang ada di lingkungan masyarakat kita, baik itu maulid, tahlilan maupun peringatan Isra dan Mi'raj atau acara bid'ah lainnya, pembacaan salawat nariyah yang diyakini. Apabila dibaca sekian ribu kali maka hajat akan terkabul. Bagaimana tanggapan Ustaz akan makna salawat tersebut? Apakah mengandung unsur kesyirikan? Yang pertama, salawat yang paling bagus adalah yang dibaca oleh dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu kejadiannya beliau ditanya. Beliau ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaik wa kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Maka beliau diam. Ini yang kedua. Diamnya beliau menunjukkan salawat ini penting. Karena berarti belum mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Yang ketiga, beliau kemudian memerintahkan. Qul atau qulu, ucapkanlah. Ini juga menunjukkan paling utamanya salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ucapkanlah. Kemudian baru beliau mengajarkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Maka siapapun yang mengamalkan atau yang ingin bersalawat dengan salawat yang paling utama, bacalah salawat ini. Dan ini saya kira yang mengerjakan salawat nariyah pun sepakat. Bahwa salawat ini lebih utama dibandingkan salawat nariyah, dibandingkan salawat fatih, dibandingkan salawat dhiba, dibandingkan salawat-salawat lainnya. Ya, Saya yakin sepakat. Kenapa? Karena hadisnya sahih dan karena sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Ya. Adapun selawat-selawat yang dipikir sepeninggal Rasulullah SAW, maka satu, itu adalah buatan manusia selain Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, kadang mengandung kebaikan dan kadang mengandung kekurangan, bahkan menuju kepada penyimpangan dari akidah. Karena tadi tidak bersandar kepada wahyu. Ya, tidak bersandar kepada wahyu. Kalau ditanya bagaimana tanggapan Ustaz akan makna salawat tersebut, apakah mengandung unsur kesyirikan, maka saya saat sekarang ini hanya bisa menjawab, bacalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu lebih utama. Bacalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur bid'ah, tidak ada kekurangan, pasti sempurna. Karena tadi, ya, karena tadi. Adapun kalau saya jawab makna salawat nariyah, maka nanti akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dan ini kita tidak ingin. Tetapi saya hanya ingin memberikan jalan. Kalau Anda ingin bersalawat, kalau Anda cinta salawat, bacalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang sahih. Ya, dengan hadis yang sahih. Yaitu salawat yang disebut oleh para ulama sebagai salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akhirnya nanti dikhawatirkan membuat gaduh di tengah masyarakat. Ya, membuat gaduh di tengah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat mengajar membaca salawat nariyah. Kemudian kita katakan nanti ada begini, akhirnya masyarakat nanti gaduh, tidak faham bahwasanya kita melarang orang bersolawat, ini keliru, ya. Dan di tengah-tengah kaum muslimin kadang-kadang terjadi ada yang menghasut tuh Ustaz Wahabi tidak suka bersolawat, ya akhi, tidak suka bersolawat itu dosa besar, bahkan bisa mengandung kepada kekufuran, ya. Karena salawat itu amalan yang paling utama. Akan tetapi masalahnya sekarang adalah bersalawat dengan salawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalamnya terjadi makna-makna yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tidak berkenan untuk menjawab apakah di dalamnya ada kesyirikan, penyimpangan. Yang jelas saya katakan, bersalawatlah dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Jazakallahu khairan. Jika imam tidak sempurna membaca Al-Fatihah dalam salat, apakah salatnya tetap sah atau bagaimana? Jika imam tidak sempurna membaca Al-Fatihah dalam salat, apakah salatnya tetap sah atau bagaimana? Maka apa yang dimaksud tidak sempurna? Apakah membacanya salah makhrajnya atau salah tajwidnya atau salah ayatnya? Kalau seandainya yang dimaksud tidak sempurna adalah kesalahannya, kesalahan yang tidak jelas, tidak begitu fatal, maka tetap sempurna. Akan tetapi kalau seandainya kesalahannya kesalahan yang jali, kesalahan makhraj, kesalahan merubah makna, maka ini akan berpengaruh kepada tidak sah pembacaan Al-Fatihahnya dan berpengaruh kepada tidak sah sholatnya. Jadi tidak sempurna di sini jelaskan dulu apa maksudnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain. Saya pengguna kartu Halo. Kadangkala dapat poin pertanyaannya, bolehkah kita menggunakan poin tersebut? Dan biasanya poin tersebut mengurangi dari harga yang tertera. Mohon penjelasannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masuk ke dalam hadiah para pembeli. Hadiah para pembeli. Maka hadiah para pembeli sebenarnya jika seorang yang membeli sesuatu, kemudian si penjual memberikan hadiah, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Dengan syarat dia membeli barang tersebut karena memang menginginkan barang tersebut. Adapun kalau seandainya pembeliannya adalah karena ingin undiannya, ingin poinnya, maka ini judi. Maka ini judi. Dan judi diharamkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, mengadu nasib dan sesaji bagi berhala adalah perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Menunjukkan bahwa judi itu haram dalam agama Islam. Dan lebih utama lagi, kita menggunakan misalkan dalam hal ini kartu dalam provider tertentu, gunakanlah kartu tersebut. Adapun poin-poinnya, maka hilangkanlah, karena dikhawatirkan kita akan masuk ke dalam perkara judi. Saya ingin menjelaskan tentang undian. Undian pada kupon-kupon. Maka ketahuilah bahwa pedagang di zaman sekarang terutama, mereka sangat sudah canggih dan juga sangat terlalu berani untuk menipu pembeli. Maka kartu undian yang ada pada penjualan, maka ini dikhawatirkan nantinya masuk ke dalam jurang judi. Karena terjadi seseorang di situ membeli barang bukan karena keperluannya, akan tetapi membeli barang karena ingin bertaruh. Judi pengertiannya adalah bertaruh dengan untung-untungan. Itu judi. Maka tidak benar seseorang untuk mengambil kartu undian tersebut dan menggunakannya ikut undiannya. Kalau seandainya seseorang ingin membelinya, membeli barang, maka belilah. Adapun tujuannya adalah ingin mendapatkan kupon undian yang nantinya diundi, maka pada saat itu diharamkan dalam agama Islam. Karena di situ terjadi taruhan dengan untung-untungan. Taruh artinya kita menaruh sesuatu dengan membeli tersebut dengan untung-untungan. Itulah judi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Baik. Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.